Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Siapa yang baca ini? Kalau pelajaran Lamia insya Allah nanti kita suruh baca lagi. Siapa yang mau baca? Dipersiapkan ya minggu depan insya Allah. Kalau Lamia tak suruh baca. Taib, qala al-imam Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala pada bait yang baru, Aisyatul ragibi fi tahsiliha, Aisyatul jahidi fiha au aqal. Dalam sebagian nuskhah Aisyatu az-zahidi, sebagaimana dalam catatan kaki nomor 1 itu. Dan itu insya Allah yang lebih tepat. Aisyatu zahidi fi tahsiliha, Aisyatul jahidi fiha. Dalam sebagian nuskhah bal hadza adzal, Aisyatu zahidi fi tahsiliha, Aisyatul jahidi fiha bal hadza adzal. Itu lebih tepat karena supaya antara jahid dengan zahid itu terjadi jinas, kesamaan. Jinas walaupun jinas nakis antara jahidu dengan zahidu, cuma beda zaid dengan jim. Dan jim dengan zai itu dekat. Afum? Aisyatu zahidi fi tahsiliha, Aisyatul jahidi fiha bal hadza adzal. Berkata al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala, Aisyatu zahid, kehidupan az-zahid, seorang yang zuhud, fi tahsiliha, di dalam menghasilkan perkara dunia, adalah Aisyatul jahidi, adalah sama dengan kehidupan seorang yang bekerja keras. Al-jahid diambil dari kata-kata jahd, artinya masyakoh, lelah. Kehidupan seorang yang zuhud, zuhud artinya tidak begitu hasrat. Zuhud itu artinya secara asal adalah tidak tertarik atau tidak memiliki hasrat. Itu namanya zuhud. Zuhud secara bahasa artinya secara asal adalah tidak ada hasrat atau tidak tertarik. Jadi kehidupan seorang yang zuhud, yang tidak seberapa cinta terhadap dunia, di dalam menghasilkan dunia itu sendiri adalah sama dengan kehidupan seseorang yang lelah oleh dunia. Jadi sama, yang kerjanya memaksakan diri dengan yang kerja santai, kehidupannya sama. Tidak kemudian yang memaksakan diri kemudian lebih bahagia atau lebih dapat banyak, tidak, sama. Bal hadza adzal, bahkan yang lelah, yang melelahkan dirinya di dalam mencari dunia itu lebih rendah, lebih hina, lebih tersiksa, lebih tidak bahagia lagi. Jadi Al-Imam Ibnul Wardi masih membicarakan tentang supaya seseorang tidak begitu menggebu-gebu di dalam kehidupan dunia ini, karena sejatinya sama hasilnya. Hasil kehidupan yang ditempuh oleh seorang yang zuhud, yang tidak begitu memaksakan diri, hasilnya juga sama dengan orang yang melelahkan dirinya, menyiksa dirinya untuk mencari dunia ini. Jadi buat apa? Satunya modal cuma sedikit dan nyantai, satunya modal banyak dan lelah, tapi hasilnya sama. Buat apa berkorban banyak? Mafhum? Makna bait syair ini? Jadi kehidupan seseorang yang hanya bersantai-santai alias zuhud adalah sama hasilnya dengan kehidupan seseorang yang melelahkan dirinya untuk mencari dunia ini. Bal hadza adzal, bahkan seringnya seseorang yang lelah di dalam mengejar dunia ini dan menggebu-gebu di dalam mencari dunia ini, kehidupannya lebih adal, lebih hina, lebih rendah, lebih tersiksa, lebih menderita, lebih tidak bahagia. Ini makna bait syair ini. Adapun i'rabnya, maka Aisyah sebagai mubtada, az-zahid Aisyatu mudhaf, zahid mudhafun ilaih. Fi tahsiliha jar majrur, muta'alliq dengan Aisyah, atau muta'alliq dengan ra zahid, bisa, karena kedua-duanya adalah pecahan fi'il yang bisa menjadi muta'alliq. Baik Aisyah maupun Zahid, kedua-duanya adalah pecahan fi'il, maka kedua-duanya bisa menjadi muta'alliq, dan maknanya juga bisa. Jar majrur itu ada tiga. Jar, huruf jar itu ada yang asli, ada yang zaid, dan ada yang syabihun bizaid, yang menyerupai huruf jar tambahan. Huruf jar yang asli, dia memiliki muta'alliq dan memiliki makna yang khusus. Huruf jar yang tambahan tidak memiliki muta'alliq dan tidak memiliki makna yang khusus. Dia hanya memiliki makna yang umum, yaitu sebatas ta'kid. Adapun huruf jar yang syabihun bizaid, dia itu tidak memiliki muta'alliq tapi memiliki makna yang khusus. Itu pembagian huruf jar. Dari sisi apakah huruf jar semuanya memiliki muta'alliq? Huruf jar yang asli seluruhnya memiliki muta'alliq. Huruf jar yang zaid tidak memiliki muta'alliq. Huruf jar yang syabihun bizaid memiliki muta'alliq. Dan di sana ada beberapa huruf jar yang dikecualikan tidak memiliki muta'alliq. Pembahasannya diperselisihkan. Contoh huruf jar yang syabih bizaid seperti la'alla. La'alla itu kadang bisa mengejarkan pada bahasanya ukail. Pada lughah ukail, la'alla itu mengejarkan. La'alla abil migwar. Jadi la'alla yang sering kita ketahui adalah dia itu menasobkan isim dan merofakkan khobar. Tapi terkadang la'alla itu menjadi syabih atau menjadi huruf jar. Jadi la'alla abil migwar, kemasukan la'alla tapi malah majrur. Itu pada bahasanya ukail. Seperti laula juga, laula itu kalau masuk pada isim dhohir, dia menjadi, dia kalau masuk pada isim dhamir maka dia menjadi huruf jer. Dan nanti irobnya itu rumit, karena madkhulnya itu di irob fi mahalli mubtada, tapi dia huruf jer. Maka si bawah mengatakan laula yang masuk pada dhamir secara lafad dia itu adalah huruf jer dan memiliki dua mahal. Mahal yang pertama mahal kemasukan huruf jer, dan yang mahal yang kedua dia sebagai mubtada. Irobnya cukup rumit. Yang jelas itu dari beberapa fawaid terkait dengan huruf jer, karena tadi ada sebagian ummahat yang tanya mengenai huruf jer. Fi tahsiliha tahsil majrur wa huwa mudhaf ha mudhafun ilaih. Aisyatu yang kedua sebagai khobar. Aisyatu yang kedua sebagai khobar dari Aisyatu yang pertama, kehidupan seorang yang zuhud itu sama, adalah persis kehidupannya seorang yang lelah, sama. Jadi kalau kita bandingkan seorang yang kerjanya sampai terlelah dalam mencari dunia ini dengan kerjanya orang yang nyantai, sama hasilnya. Bahkan terkadang yang santai tadi lebih bahagia. Bal hadza adzal, bal hadza adzal, bal sebagai huruf idrob tidak beramal. Hadza sebagai mubtada dan adzal sebagai khobar. Itu irobnya. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala wa fi nuskhatin, bukan wa fi nuskhihi, wa fi nuskhatin Aisyatul jahili fiha bal ha bal adzal. Sama, bal hadza adzal, bal adzal sama. Kalau bal adzal maka mubtada'nya dibuang. Ai adzallu. Maksudnya kehidupan seorang yang jahil, seorang yang bodoh, seorang yang asal-asalan, yang menggebu-gebu. Jahil di sini bukan berarti kemudian dia diam. Jahil di sini malah menggebu-gebu di dalam mencari dunia. Itu lebih adzal, lebih hina kehidupannya. Wa hadzal akhiru aqrab, dan yang terakhir ini yaitu nuskhah bal hadza adzal itu lebih akrab. Karena kalau diartikan au aqal ini agak enggak masuk. Ai aisyatuz zahidi fiha, yaitu kehidupan seorang yang zuhud di dalam dunia ini dengan kehidupan seorang yang menggebu-gebu itu hasilnya sama. Bahkan yang menggebu-gebu tadi seringnya adalah lebih hina. Ya'ishu kama ya'ishu fihal jahil al-mujtahid fi tahsiliha. Jadi ai'ishatu zahidi fiha ya'ishu, kehidupan seorang yang zuhud. Ini karena ucapan bukan tulisan, jadi agak enggak mustaqim kalamnya. Ya'ishu ini khabarnya dari Aisyatu dan ini enggak mustaqim. Karena kalau di bahasa tulisan dengan bahasa ucapan beda, karena bahasa ucapan itu ada diam, ngomong, diam, ngomong. Kalau tulisan kan nyambung. Jadi kehidupannya seorang yang zuhud, dia akan hidup ya'ishu kama ya'ishu fihal jahil, sama dengan sebagaimana orang yang jahil hidup. Al-mujtahid yang bersungguh-sungguh fi tahsiliha, di dalam mencari dunia ini. Fakam min insanin yabdhulu wus'ahu fi tahsiliha, berapa banyak dari manusia yang mengorbankan seluruh jerih payahnya. Yabdhulu mengorbankan, memberikan wus'ahu seluruh jerih payahnya di dalam menghasilkan dunia ini. Wayajiddu wayajtahidu fiha, dan berserius. Yajiddu wayajtahid, dan bersungguh-sungguh di dalam mencari dunia ini. Wayansabu wayakdahu wayad'abu wayansab, lelah. Wayakdah sama, terlelah. Wayad'ab dan capek. Seorang yang menggebu-gebu dia akan bersungguh-sungguh, dia akan serius di dalam mencari dunia ini. Dia akan terlelah, dia akan terkulai. dia akan capek. Wadzalika zahid, sementara yang zahid tadi yang santai hidupnya, ya'ishu fid dunya aishatan raghadatan raghadatan ahsana minhu. Sementara yang si zahid tadi justru hidup di dunia ini dengan kehidupan yang raghadah, tentram. Ahsana minhu, lebih bagus kehidupannya daripada yang mengorbankan seluruh jerih payahnya untuk menggebu-gebu mencari dunia. Wa bi ghairi ma yatadhallalu lid dunya wa ashabiha. Dan orang yang zuhud tadi tanpa merendahkan dirinya kepada dunia dan juga para pemilik dunia. Wa dzalikal ladzi yajtahidu fiha, dan orang yang bersungguh-sungguh tadi, qad tudhillu dunya, terkadang atau seringnya, karena qad itu lit taklil dan lit takthir, seringnya dihinakan oleh dunia. Tudhilluhu dunya, dihinakan, direndahkan oleh dunia. Wa yudhilluhu dirham, dan direndahkan oleh dirham. Wa qad yatadhallalu li ashabiha, dan kadangkala ia pun merendah bukan hanya kepada dirham, bukan hanya kepada dunia, bahkan kepada pemilik-pemiliknya. Ajibun halu ashabid dunya wa tahalukuhum alaiha, sangat mengherankan. Ajibun sebagai khobar dari hal, halu sebagai mubtada, halu ashabid dunya ajibun, keadaan para pemuja dunia sangatlah mengherankan. Wa tahalukuhum fiha, dan bagaimana hancur-hancurannya mereka. Wa tahalukuhum, saling hancurnya mereka, hancur-hancuran, terjebak dalam perang harga, dalam pasar global, hancur-hancuran, banting harga, harga terjun bebas. Bagaimana siasat mereka saling menghalalkan segala cara. Ini namanya tahalukuhum alaiha, hancur-hancurannya manusia dalam mengejar dunia. Ini sangat mengherankan. Ajibun halu ashabid dunya wa tahalukum alaiha birriba, ada kalanya hancur-hancuran riba diterjang. Warrishwah, sogok. Watalassus, perampokan. Perampokan ini zaman sekarang gak harus bawa kapak, sama gak bawa tembak, gak harus. Perampokan ini ada yang halus. Perampokan zaman sekarang ada yang main cara halus via online atas nama dakwah, ini juga perampokan. Talassus, ini kata Syekh Mukbil. Macam-macam pokoknya, macam-macam mengherankan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadisnya Abu Hurairah, riwayatnya Imam Bukhari. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia ini suatu zaman. La yubalil mar'u bima akhadhal mala. Seorang itu tidak peduli bagaimana, dengan apa dia mengambil harta, dengan cara apa, dengan bagaimana, dia enggak peduli. Pokoknya dapat uang, pokoknya dapat harta, pokoknya. Amin halalin amin haram, apakah dari halal ataukah dari haram, tidak peduli. Ini hadisnya Abu Hurairah. Riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasannya akan datang suatu zaman manusia itu enggak peduli bagaimana cara mengambil dunia, apakah dengan halal ataukah haram, yang penting dapat. Inna kata jabu min jiddihi wajtihadihi fi dhalik. Kata Syekh Yahya hafizahullahu taala, sesungguhnya engkau akan heran dari keseriusan dan juga dari bersungguh-sungguhnya manusia di dalam mencari harta. Wa rubbama la yazalu fakiran, dan ini yang miris. Bersama dengan itu semua, dia masih tetap saja kiri. Wis kadung hancur-hancuran, sudah menghalalkan segala cara. Semua cara ditempuh, semua waktu diluangkan untuk mencari dunia, isek wae kiri, isek wae melarat. Ini yang miris. Warubama la yazalu fakiron, ini yang sakit, ini yang pedes ucapannya Syekh Yahya ini. Warubama la yazalu fakiron, seandainya gak ada ini mungkin masih kuat. Pas ada ucapan warubama la yazalu fakiron, ini yang bikin orang patah hati. Wis mencari dunia ini sudah diporkan, sudah dikuatkan, sudah disemampu mungkin, masih saja kiri. Itu tadi kehidupan seorang yang terlelah di dalam mencari dunia ini. Kita beralih kepada kehidupan seorang yang zahid. Wadzalika zahidu yatihi rizquhu thayyib. Sedangkan di sisi lain, sementara itu, wadzalika zahid, sedangkan seorang yang zahid, seorang yang hidupnya setel kendu alias slow, zahid, yatihi rizquhu at-thayyib, datang kepadanya rizkinya yang thayyib, alladzi qaddaminahu Allahu lah, di mana rezeki tersebut telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Wa huwa hadiul bal, sedangkan dia dalam keadaan pikirannya lapang, hadi, tenang. Tidak gusar, tidak gundah gulana, tidak sedih. Bal itu adalah pikiran. Pikirannya dalam keadaan tenang. Wa min hadzal bab ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masuk dalam bab ini apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan. Lihat istidlalnya Syekh Yahya sangat bagus dalam hadis ini. Biqouli, dengan sabda beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud inda Tirmidzi. Hadis ini adalah hadisnya Abdullah bin Mas'ud, riwayatnya Imam At-Tirmidzi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di sebuah alas, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membekas di pipinya beliau atau di keningnya beliau, tidur di atas alas yang keras. Para sahabat kasihan, ya Allah, Rasulullah tidur enggak ada alas yang layak. Orang zaman sekarang tidur di atas spring bed, di atas kasur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di alas seadanya sampai membekas gara-gara kerasnya alas tersebut. Maka para sahabat kasihan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maukah atau kenapa engkau tidak menjadikan alas yang cukup layak supaya enggak membekas? Jadi Rasulullah tidur itu sampai membekas karena saking kerasnya alas yang beliau pakai. Para sahabat kasihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Masa saya harus seperti itu?" Dengan santai beliau, "Ma ana fid dunya illa karakibin." Lihat permisalan dunia, permisalan yang dibuat oleh Rasulullah itu sebagus-bagus perumpamaan. Lihat, tidaklah saya ini di dunia ini, perumpamaannya kecuali seperti orang yang sedang rakib, seorang yang sedang bepergian, seorang yang sedang menunggangi tunggangan. Istadalla tahta syajaratin, berhenti untuk berteduh di bawah pohon. Tsumma raha wa tarakaha, kemudian berhenti sejenak untuk berteduh, ngaso, istirahat di bawah pohon tadi. Kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Yang sering kita ambil pelajaran dari perumpamaan ini adalah apa? Sebentar. Dunia itu adalah sebentar, cuma ngaso, istirahat sebentar. Tapi lihat, ada perumpamaan yang sangat jeli dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bahwasanya sejatinya seseorang di dunia ini adalah istirahat, hanya sekedar berteduh. Yang namanya berteduh itu menikmati. Lah kalau kita di dunia ini harus lelah, kita di dunia ini harus capek, harus tersiksa, harus didera, disebabkan kita mengejar dunia ini tidak persis, tidak serupa dengan perumpamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaannya Rasulullah, perumpamaan dunia yang paling tepat itu seseorang di dunia ini cuma berteduh. Yang namanya berteduh itu merasa santai. Masa ada seorang berteduh kemudian berteduh di situ olahraga gitu. Berkeringat, biar berkeringat, pokoknya mencapekkan dirinya. Ono masa ono berteduh seperti itu. Lah dunia ini adalah pohon, tempat kita berteduh sebentar dan kita akan pergi darinya. Ngapain kok di ngisor pohon mau wis pegel-pegel, mari safar di kono gak kok nang istirahat ngono ora, melayu-melayu, mencolot-mencolot, jungkir wali anang kono sampai ngeringet, sampai gering di kono. Lah lapo ngapain seperti itu? Rasulullah itu bilang, beliau di dunia ini adalah bagaikan seorang yang berteduh di bawah pohon. Lah ngapain kamu jungkir balik di situ ngapain? Karen dolok, tinggal berteduh, menikmati rindangnya dedaunan, bersanding dengan kicauan burung-burung yang merdu, itu kan enak. Ngapain kamu di bawah pohon yang seharusnya cuma berteduh sebentar, kamu harus jungkir balik di situ, salto-salto di situ, berkeringat di situ, ngapain? Jatuh bangun di situ, ngapain? Itu perumpamaan ahlul dunia dan ini perumpamaan ahlul akhirah. Kalau ahlul akhirah adalah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istadallah, berteduh. Ya wes berteduh ya nyantai, slow, menikmati. Dibuat setel slow saja di dunia ini. Dinikmati saja. Dibuat bahagia saja. Walaupun seorang mukmin di dunia ini pasti lelah, pasti capek, pasti sedih, itu iya. Tapi hatinya itu loh seneng. Badannya capek enggak apa-apa. Badannya lelah, badannya sakit, badannya berkeringat karena lelah, enggak apa-apa, asal hatinya itu tetap tersenyum. Hatinya seorang mukmin itu tetap tersenyum, selelah apapun badannya, selelah apapun tubuhnya, hati seorang mukmin itu senantiasa tersenyum, senantiasa berteduh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Adapun ahlu dunia, adapun para pemuja dunia, mereka berteduh, gak gelem dolok, jungkir balik di situ. Jatuh bangun di situ. Sibuk dengan pohon tersebut. Mencari buah-buahnya. Pewenekan dek ngono cuwicir meneh, muenek maneh, cicir maneh, jatuh lagi. Seperti itu. Padahal seharusnya di dunia itu berteduh, di bawah pohon itu berteduh. Jangan petingkringan, jangan apa? Jangan lasak di situ. Berteduhlah. Di dunia ini berteduh. Perjalanan yang sesungguhnya masih panjang menuju negeri akhirat. Itu perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup dalam. Bahwasanya di dunia ini sejatinya cuma berteduh. Bukan hanya sebentar, tapi seharusnya juga dinikmati. Bukan malah tersiksa, bukan malah menderita. Innama ma'ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha wa qala waju ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadisnya Abdullah bin Umar, riwayatnya Imam Ahmad ini, waju ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah bersabda dan dijadikan rezekiku itu tahta dhilli rumhi, di bawah dil bayangan rumhi, tombakku, yaitu setelah berperang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan penghasilan beliau adalah sisa-sisa dari usaha beliau untuk jihad fi sabilillah. Subhanallah. Beliau memang sangatlah mulia. Beliau tujuan utama jihad adalah untuk memenuhi tugas utama beliau di dalam kehidupan ini sebagai seorang rasul. Beliau bertugas untuk menyampaikan agama ini, mendakwahi mereka, dan kalau tidak mempan didakwahi dengan lisan, maka didakwahi dengan pedang. Karena itu juga termasuk dakwah, mengajak mereka kepada surga. Sisanya baru dipakai, sisanya baru dijadikan sebagai ma'isyah. Ini adalah semulia-mulianya hidup. Hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyambi belajar, beribadah, nyambi kerja. Jadi kerja atau mencari ma'isyah itu cuma sekedar sampingan, karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga berkumpul di tempat ini, usahakan niat utama adalah untuk belajar, untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah, untuk menghabiskan sisa-sisa umur, dan selebihnya kita sambi untuk mencari bekal di dalam kehidupan ini, dan itu sudah pasti dapat karena sudah dijamin, disubsidi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waju'ilad dhillatu was-shaghar. Ini masih satu hadis. Wajuila rizki tahta dhilli rumhi wajuilatiz dhillatu wassagharu ala man khalafa amri, dan dijadikan kehinaan dan juga as-saghar, sama kerendahan, bagi orang atas orang yang menyelisih perintahku, perkaraku. Maka mukhalafah terhadap syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehinaan. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka. Hadisnya Abdullah bin Umar, riwayatnya Imam Ahmad, walaupun ada sedikit dhaif. Qala wa sahabatu ridwanullahi alaihim salaku fit tarbiyati nafsa dzalikal maslaki. Para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, mereka juga menempuh di dalam tarbiyah, di dalam pendidikan, persis nafas adalah sama serupa dengan maslaknya Rasulullah. Gimana enggak, memang muridnya beliau, panjen murite, maka muridnya juga mewarisi bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dilanjutkan oleh para sahabat. Alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minazud, di mana keadaan tersebut adalah keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dari sisi zuhud. Anak-anak perhatikan. Wa akramahumullahu min fadli, dan Allah memuliakan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyu fi sa'adatin, dan mereka hidup di dalam kebahagiaan. Karena itu ya ikhwan, kebahagiaan itu memiliki jalan pintas. Dan termasuk jalan pintas untuk bahagia di dunia ini adalah dengan zuhud dan juga tidak terlalu menggebu-gebu di dalam mencari dunia ini. Itulah jalan pintas, itulah jalan alternatif menuju kepada bahagia. Kalau cari bahagia di Google Map gak akan ada, ketik bahagia di Google Map gak akan ketemu. Kebahagiaan hanya didapatkan dalam Al-Quran, dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana kita menuju bahagia? Ada dalam Al-Quran, ada jalan menuju bahagia. Jalan pintasnya adalah dengan zuhud atau minimal tidak menggebu-gebu di dalam mencari dunia ini. Boleh seorang mencari dunia demi kebaikan anaknya, demi kebaikan keluarganya, boleh, tapi jangan menggebu-gebu. Itulah kebahagiaan. Bahagia itu berupa iman, bahagia itu berupa syukur, itulah bahagia yang sesungguhnya. Karena itu jalan pintas menuju kebahagiaan adalah dengan tidak menggebu-gebu di dalam dunia ini. Dan ingat, kehidupan seseorang adalah umurnya. Dan apa-apa yang berkaitan dengan dirinya sendiri, adapun kehidupan orang lain itu bukan kehidupannya. Jadi gak perlu kamu banding-bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Gak perlu. Kehidupanmu itu ya kehidupanmu sendiri itu. Jalani saja apa yang ada dalam dirimu. Adapun kehidupan orang lain itu bukan kehidupanmu. Jadi gak perlu kamu tengok-tengok, gak perlu kamu pantau, gak perlu. Kita masing-masing berada pada kehidupan kita sendiri-sendiri. Aku dalam kehidupanku, kamu dalam kehidupanmu, masing-masing kita menjalani umur sendiri-sendiri. Itu ya kawan. Jadi gak perlu tatalluq, gak perlu memantau, gak perlu melihat kepada kehidupan orang lain. Karena kehidupan kita adalah yang kita jalani itu. Adapun kehidupan orang lain itu kehidupannya sendiri, bukan kehidupan kita. Sabataan ba'di salaf annahu qol, telah tetap dari sebagian salaf bahasanya dia mengatakan. Anak-anak jangan guyonan. Ma tadallala ahadun lidirham illa adallahu dirham. Tidaklah seseorang merendah kepada dirham kecuali dirham akan merendahkannya, karena dia sendiri yang sudah merendah duluan. Wa yu'ayyidu hadza, hadza sebagai maf'ulun bihi, fa'ilnya hadis. Wa yu'ayyidu hadza, dan menguatkan ucapan ini, haditsu Abu Hurairah, haditsu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, hadisnya Abu Hurairah secara marfu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wan takas, wa idha shika falan takosh. Ini termasuk termasuk saja. Ta'isa maknanya halaka, celaka. Binasalah hamba dinar. Binasalah hamba dirham. Binasalah hamba qatifah. Qatifah itu adalah sejenis pakaian. Ta'isa Abdul Khamisah sama, Khamisah juga pakaian. Celakalah budak pakaian. Ini umum. Budak apapun dari perkara dunia ini, dia enggak bersujud, dia enggak beribadah kepada dunia tersebut, tapi hatinya dikuasai. Hatinya sepenuhnya diberikan kepada dunia tersebut. Baik itu berupa wanita, yang menghamba kepada wanita banyak. Menghamba kepada wanita, kepada pujaan hatinya, kepada orang yang ia cintai, kepada kekasihnya. Karena dia memberikan hatinya sepenuhnya kepada dunia tersebut, kepada wanitanya, kepada dunianya. Ini makna dari hamba. Hamba dunia itu bukan berarti dia menyembah kepada benda-benda tersebut, tapi maknanya adalah karena dia memberikan hatinya sepenuhnya untuk benda-benda tersebut. Ta'isa wan takas, dia celaka dan dia terbalik. In takasa maknanya terbalik. Inqalaba. Wa idza syika, apabila dia terkena duri, ditimpa duri, syika. Ini sebenarnya adalah dari syauk, kemudian dibuat fi'il. Wa idza syika falan takosh, maka tidak bisa, semoga tidak bisa keluar durinya. In takosh dari kata-kata nakesh, artinya tercungkel. Semoga tidak bisa tercungkel, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoakan binasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang menghamba kepada dunia, memberikan hatinya sepenuhnya untuk dunia. Ridha karena dunia, marah karena dunia, cinta karena dunia, benci karena dunia, semuanya tolak ukurnya cuma dunia, cuma apa yang ia cintai. Makanya ikhwan, belajar tentang cinta, kapan dan seberapa porsinya cinta itu, ini penting. Supaya proporsional. Cinta itu jangan sampai melebihi batasnya, sesuai dengan porsinya, supaya tidak berlebihan. Akhrajahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Dari hadisnya siapa tadi? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kama qila, dan sebagaimana dikatakan dalam bait syair. Bait syair ini adalah miliknya Abul Fatah al-Busti. Perhatikan, bait syair ini sangat bagus sekali. Abul Fatah al-Busti mengatakan, fakam dakot warokot wastarokot fudulur rizki akna korrijali. Fakam dakot warokot wastarokot fudulur rizki akna korrijali. Betapa banyak dakot memukul, warokot melunakkan, wastarokot dan memperbudak. Apa? Fudulur rizki. Dalam sebagian riwayat, fudulul aishi, yaitu hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan ini. Kelebihan, fuduli, perkara-perkara kelebihan, bukan kebutuhan. Hanya sebatas penyempurna, hanya sebatas nuruti gengsi. Betapa banyak semua itu menjadikan, memukul, melunakkan dan memperbudak akna korrijali, leher-leher pala para lelaki tangguh. Dikatakan ar-rijal, digunakan kata-kata rijal menunjukkan mereka itu sebenarnya tangguh, para laki-laki, tapi lehernya patah, lehernya menjadi lunak, diperbudak oleh fudulur rizq, oleh gengsi, oleh nuruti keinginan, nuruti kemauan. Semua itu menjadikan leher laki-laki yang seharusnya sekuat beton menjadi lemes, menjadi lunak, menjadi rokot, menjadi loyo, terpukul dan dipatahkan dan diperbudak oleh fudulur rizq. Bait syair ini adalah milik Abul Fatah al-Busti. Fakam dakqot warokqot wastarokqot fudulur rizki anaqor rijali. Fudulur rizq sebagai fa'il, anaqor sebagai maf'ul. Jadi betapa banyak ini telah melunakkan para laki-laki, bahkan para salafiyin yang dulunya salafiyin gara-gara dinar, gara-gara dirham, gara-gara dolarot, menjadi lemes, menjadi leleh, menjadi mumayye, gara-gara dolarot, gara-gara dinar, gara-gara dirham. Jadi bait syair ini betul sekali. Betapa banyak hal-hal dunia ini yang menjadikan leher-leher para lelaki tangguh menjadi lunak, diperbudak, dan terpatahkan. Itu ikhwan. Dan memang manusia itu macam-macam, kidung kematiannya itu macam-macam. Ada yang dia itu kalah sama duit, ada yang kalahnya sama kedudukan, ada yang kalahnya sama wanita, macam-macam dari perkara dunia ini. Ada yang kalah sama duit, kalau sudah musuh duit gak bisa. Ada yang kalau musuh wanita gak bisa. Ada yang kalah sama kedudukan gak bisa, kalah, dipatahkan, diperbudak, dihancurkan, dilelehkan, diluluhkan hatinya oleh perkara-perkara dunia tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan juga kekuatan. Jangan sampai hal-hal tadi menjadikan kita terkubur dan menjadi pusara kematian kita dengan perkara-perkara tadi, dengan dinar, dengan dirham. Aqulu, kata Syekh Yahya, innal insana alladhi yuridu an yabqa azizan la tatatallau nafsuhu ila atayan nas. Saya katakan sesungguhnya seseorang yang ingin untuk menetap sebagai seorang yang perkasa, seorang yang tangguh, seorang yang aziz, seorang yang mulia, jangan sampai la tatatallak nafsuhu ila atoyan nas, jangan sampai jiwanya itu tatallak, jelalatan. Jiwa itu bisa jelalatan. Yang jelalatan itu bukan cuma mata, jiwa itu bisa jelalatan juga. La tatatallak itu maknanya jelalatan yang paling pas. Tengok sana, tengok sini, jiwanya pengen punya sana, pengen punya sini. Jangan sampai jiwanya itu jelalatan ila atoyan nas, kepada pemberian-pemberian manusia. Bihaitsu annahu yazinun nasa biddalili wa bilhaq, yaitu dari sisi seharusnya dia itu menimbang seluruh manusia itu dengan dalil dan dengan kebenaran. Jangan dipakai tolak ukur dunia. Kalau dikasih nggih, kalau enggak dikasih enggak. Ini enggak benar. Wa amma idza kana yatatallau ilama fi aidihim, adapun apabila seseorang jiwanya itu jelalatan kepada apa yang ada di tangan manusia, auli atau yahum, atau kepada pemberian mereka, wa ma ila dzalik, atau hal-hal yang lain daripada itu, hadzal janib qad yu'athiru alaihi fi amri dini, perkara ini terkadang atau seringnya bisa mempengaruhi dalam urusan agamanya. Dan ini sering gara-gara duit, gara-gara pemberian, gara-gara sumbangan, sehingga perkara agamanya menjadi terbeli, menjadi tertukar, dan menjadi terkorbankan. Ini betapa banyak. Karena itu, ini adalah penyakit utama para pemilik yayasan seperti ini. Mereka akan dibeli dengan duit, kebenaran akan dibeli dengan duit, semuanya akan dibeli dengan duit, ujung-ujungnya duit. Ini penyakit utama, dan ini termasuk penyakit utama dalam masalah yayasan seperti itu. Muassasat, jumiyat, karena bersinggungan dengan duit, bersinggungan dengan harta, sehingga agamanya menjadi berubah. karena terbeli dengan duit. Kalau enggak cocok nanti dipotong atau diputus sumbangannya, sehingga enggak mampu. Akhirnya mau enggak mau harus nuruti Pak Donatur, mau enggak mau harus nuruti Pak Bos, mau enggak mau harus menuruti apa kata muhsinin, apa kata wali santri. Kalau enggak, dana enggak masuk, rekeningnya enggak buncit, dan yang semisalnya, sehingga agamanya pun menjadi berubah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini nasihatnya Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala, agar seseorang tidak terlalu menggebu-gebu dan tidak terlalu jelalatan kepada apa yang dimiliki oleh manusia dari perkara dunia ini. Sebagaimana nasihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wasfir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa huwa kana amruhu furuta. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala, kam jahulin bata fiha mukthiran wa 'alimin bata minha fi ilal. Berkata Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala, kam jahulin, betapa banyak orang yang bodoh. Bata fiha mukthiran, dia terlelap atau bermalam di dunia ini dalam keadaan mukthiran, memiliki banyak harta. Wa alimin, sedangkan betapa banyak orang yang pandai, orang yang alim. Bata minha fi ilal, bermalam di dunia ini dalam keadaan sakit-sakitan. Fi ilal, ilalun jamak dari illah. Jadi orang yang bodoh, orang yang jahat, orang yang jelek justru malah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang pandai, seorang yang alim, seorang yang soleh, terkadang justru hidupnya penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Ini banyak. Karena kam di sini adalah khobariyah, artinya betapa banyak. Kam khobariyah artinya betapa banyak. Kalau kam istifhamiyah, berapa? Adapun i'rabnya, maka kam istifhamiyah sebagai huruf la mahalla minal i'rab, jahulin sebagai tamyiz dari kam, tapi tamyiznya kam khobariyah itu adalah majrur. Bata fiha, jumlah bata sebagai khobar dari mubtada, kam jahulin, karena itu fi mahalli rafa sebagai mubtada. Bata fiha, bata sebagai fi'il madhi, abniun alal fatah, lama halam nal i'rab, fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu, kembali kepada jahul. Fiha, muta'alik dengan bata. Mukfiran, sebagai hal. Bata di sini tam. Bata di sini tam, bukan nakis, karena artinya bermalam. Bata yang nakis itu artinya menjadi di malam hari. Mukthiran sebagai hal. Wa alimin, ataf kepada jahul. Bata sama sebagai khobar juga. Karena ataf jumlah. Kam alimin, bata minha fi ilal, sama. Bata minha fi ilal, fi ilal jair majrur mut'alid dengan bata, sama. Atau mut'alid dengan na'at dari alim juga bisa. Yang jelas Al-Imam Ibnu al-Wardi masih melanjutkan, tentang kehidupan ini. Ini tentang syair kehidupan namanya ini. Betapa banyak dari orang bodoh bermalam di dunia ini memiliki harta yang banyak, dan betapa banyak seorang yang alim justru bermalam dalam aneka rasa sakit. Qala syaikh hafizahullah ta'ala, wallahi, sungguh demi Allah, hadhi hikmatun lillah, atau hikmatullah ya ikhwan, ini adalah hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Anna dunya ma hiya mizanun li salahi wal fasad walil haq wal batil. Dunia itu bukanlah timbangan ukuran baik atau buruk, atau hak atau batil. Buktinya terkadang yang jelek malah dikasih, terkadang yang baik malah enggak dikasih. Jadi enggak timbangan, enggak bisa dijadikan timbangan. Farubbama tajidu zaliman ghasiman bal tajidu kafiran zindiqan qad a'tahu Allah minha. Bahkan seringkali atau banyak ada kalanya engkau mendapati seorang yang zalim, ghasim, jahat. Bahkan engkau mendapati seorang kafir, zindik. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dunia yang banyak. Mimbab sebagai bentuk firman Allah subhanahu wa ta'ala, istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengistidraj mereka dari apa? Dari sisi yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, dan kami akan biarkan mereka, kami akan tangguhkan mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya kaid, makarku, atau sesungguhnya adabku sangatlah matin, sangatlah akurat. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat ini kemarin sudah kita sebutkan semuanya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sampai tatkala kita bukakan, kami bukakan kepada mereka seluruh pintu, sampai mereka sudah bergembira dengan apa yang mereka berikan, yang apa mereka diberikan, kami ambil mereka secara tiba-tiba, maka mereka pun idza hum mublisun, tiba-tiba saja mereka pun putus asa. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimah in akhdahu alimu syadid. Demikian itulah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah mengambil? Idza akhadha alqura, apabila Allah mengambil, saat Allah mengambil, saat Allah membinasakan desa-desa atau negeri-negeri, wa hiya zalimah, dalam keadaan negeri-negeri tersebut zalim, sesungguhnya akhd, sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala alimun, sangatlah pedih, syadidun, sangatlah dahsyat. Zakaru fi tarjamati Syu'bah bin al-Hajjaj, para ulama menyebutkan dalam biografinya Syu'bah bin al-Hajjaj, perhatikan, Syu'bah bin al-Hajjaj Abu Bistam, Syu'bah ibn al-Hajjaj, kunyahnya beliau adalah Abu Bistam, digelari dengan Ad-Dakham ibn al-Dakham karena kondangnya beliau. Syu'bah ibn al-Hajjaj ini berada pada strata tertinggi dalam ilmu hadis, dalam rawi hadis. Beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah sama Sufyan Ats-Tsauri, dua orang ini yang memiliki pangkat Amirul Mukminin fil hadis, adalah pangkat tertinggi, adalah bintang limanya ilmu hadis, adalah Amirul Mukminin bintang lima, jenderalnya tertinggi, jenderal tertingginya dalam ilmu hadis, dalam pangkat rawi adalah Amirul Mukminin. Ini yang masyhur hanya dimiliki oleh Syu'bah Ibnu al-Hajjaj dan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan, perhatikan. Lihat, tapi beliau apa? Annahu ba'a, harus dikasih annahu. Annahu ba'a ba'da quduri ummi. Beliau, padahal beliau adalah perawi yang memiliki pangkat tertinggi, tapi beliau itu apa? Menjual sebagian perabot ibunya, didol wajane, atau sebagian perabot, sebagian kudur, jamak dari kider, bejana ibunya, dijual. Gara-gara saking miskinnya, gak punya bekal untuk belajar, sampai adol, sampai jual perabot ibunya. Jadi punyanya Umi dijual untuk belajar, saking miskinnya. Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala, padahal beliau adalah perawi dengan pangkat tertinggi, perawi dengan pangkat tertinggi. Sufyan, ke belakang sana, ke abimu. Sana. Kalau enggak bisa diberitahu. Diam. Ba ba'da quduri ummi min ajli an yashtariya bihi ma yasta'inu bihi 'ala talab. Tujuannya adalah untuk bisa membeli bekal untuk belajar, sampai adol, sampai jualan bejana atau perabot ibunya. Wa ghairu katsirun minas sholihin, demikian juga selain haj, selain Syu'bah, banyak dari para sholihin, mereka itu miskin. Alladzina kanu fi ghayatil faqr, di mana mereka itu berada pada kefakiran yang akut. Fi ghayah, bukan cuma fakir tapi pol fakirnya, sampai jualan punya ibunya sampai dijual. Ini zaman sekarang enggak ada sampai jualan wajan atau jualan breng bekas punya ibunya dijual untuk belajar, enggak ada. Ini para salaf seperti itu. Karena itu ikhwan, enggak ukuran yang diberi dunia ini banyak kemudian mulia, yang diberi dunia ini sedikit. Bahkan yang diberi dunia ini sedikit, mereka adalah orang-orang kuat, mereka adalah orang-orang hebat, mereka adalah orang-orang manusia-manusia tangguh. Qala Allahu anil kufar, Allah Subhanahu wa taala berkata tentang orang-orang kufar, walladzina kafaru yatamattauna wa yaquluna kama taqulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir, mereka itu bersenang-senang, mereka makan sebagaimana binatang ternak makan, dan neraka sebagai tempat kembali mereka. Ghaliban takunul ilalu wattanghisatu ala ahdiddini wassalahi aktsara. Aktsara sebagai khabar dari takunu. Seringnya penyakit-penyakit dan juga tanghisat. Tanghisat itu adalah keruhnya kehidupan. Tanghisat jamak dari tanghis, artinya keruh. Keruhnya kehidupan, ya cobaan, ya gangguan, itu semua termasuk keruhnya kehidupan. Semua itu seringnya tertimpa, menimpa kepada orang-orang yang memiliki agama, yang memiliki sholah, yang memiliki kebaikan. Itu lebih banyak. Itu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hidupnya penuh dengan melarat, penuh dengan kesedihan, jangan berkecil hati. Kamu adalah orang yang tangguh. Mereka adalah orang-orang yang tangguh. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang besar, hati yang kuat, hati baja. Sebagian manusia beruntung karena memiliki harta dan memiliki orang tua yang kaya. Sebagian yang lain lebih beruntung karena memiliki hati yang kuat, memiliki hati yang sekeras baja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubtala ar-rajulu ala qadri dinih, seseorang akan diuji dengan sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salban, salbun sebenarnya, atau sholabatun, atau bisa juga solban, fa'il isimnya kana, kembali kepada seseorang tadi. Apabila seseorang tadi di dalam agamanya dia itu adalah kuat, ishtadda bala'uhu, maka ujiannya akan menjadi besar. Wa in kana fi dinihi riqqatun, apabila di dalam agamanya itu ada ketipisan, kelemahan, ubtuliya ala hasabi dinih, dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Wa qala Allah ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Hadis tadi adalah hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, riwayatnya Imam At-Tirmidzi. Hadis tadi adalah hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, riwayatnya Imam At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Wa qala ta'ala waliyumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqal kaafirin, dan supaya semua itu tujuannya adalah agar Allah menguji. Yumahhis itu memisahkan, diuji, karena ujian itu untuk memisahkan, supaya Allah menguji orang-orang yang beriman, dan Allah wa yamhaq, Allah membuang, Allah akan menolak orang-orang kafir. Wa fi sahihain, dalam sahihain dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'd bin Malik bin Sinan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin. Ini contoh huruf jar yang zaid. Ini contoh huruf jar yang zaid, min wasabin, karena itu i'rabnya fa'il. Ma yusibul mu'mina, tidaklah menimpa seorang mukmin, aslinya itu wasabun wala nasabun, tapi dikasih min tujuannya untuk mengumumkan, untuk menguatkan. Tidaklah menimpa seorang mukmin apapun itu dari rasa wasob, dari rasa lelah, wala nasob, dari rasa capek, wala ghom, dari rasa gundah gulana, wala ham, galau, wala huzn, dari kesedihan. Hatta syaukati yushakuha, sampai hanya sebatas duri yang menusuk dirinya. Illa kafarallahu biha, illa kafara biha min khotoya, kecuali Allah akan menggugurkan dengannya, dengan ujian tersebut, ke kesalahan-kesalahannya. Jadi apa saja yang menimpa seorang mukmin dari rasa lelah, dari rasa capek, dari kesedihan, dari kegundahan, semua itu akan menghapuskan dosa, akan mengurangi dosa apabila seorang mukmin ihtisab dan bersabar. Hatal humma, sampai-sampai demam, humma, demam. Fa inna hatudhibu khotaya bani Adam. Demam itu bisa mengurangi, bisa membersihkan, bisa menyuci khotaya bani Adam, kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan anak Adam. Wa an Jabir, dari Jabir bin Abdullah, annahu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummi Sa'ibi. Rasulullah masuk kepada Ummu Sa'ib. Dikatakan dari Al-Ansoriyah, tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar menolak, bukan Ansoriyah. Ummu Sa'ib bukanlah seorang Ansor. Faqala malaki tuzafzafin. Kenapa wahai Ummu Sa'ib, kamu kok mulet-mulet, tuzafzaf? Itu adalah bergerak yang enggak teratur. Kesakitan. Apa namanya? Sampai apa? Pokoknya bergerak jungkir balik. Itu zafzafin. Pakai tu zafzafin, zafzafa yuzafzifu. Kalau fiilnya itu tazafzafa, maka bacanya tazafzafin, taknya dibuang satu. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukan kata saya. Malaki tu zafzafin atau tazafzafin. Kenapa saya lihat kamu kok jungkir balik seperti ini? Qalat al-humma, la barakallahu fiha, karena sakit demam Rasulullah, semoga Allah enggak memberkahi demam ini, sakit sekali. Faqala la tasubbil humma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu mencela kepada humma, demam itu jangan kamu cela. Jangan kamu doakan buruk. Fa innaha tudhibu khotaya bani Adam, karena sesungguhnya demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa anak Adam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itu kalau terkena demam, terkena sakit kepala, sabar, sabar sih. Karena itu adalah apa? Bisa menghapuskan dosa. Jarabiyun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal akhadatka ummu mildam? Bacanya ummu mildam. Datang seorang Arabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya, hal akhadatka ummu mildam? Apakah kamu pernah ditimpa ummu mildam? Ummu mildam itu artinya demam. Demam dalam bahasa Arab itu dikasih kunyah ummu mildam. Qala wa ma ummu mildam? Arabi tadi tanya, mildam itu adalah dari kata-kata al-ladmu. Al-ladmu maknanya dengan al-latmu sama, yang menempeleng, yang memukul. Mildam isim alat. Qala ma ummu mildam, kata Arabi tadi, apa itu ummu mildam? Qala harun bainal jildi wal lahmi, adalah rasa panas antara kulit dan daging. Qala la, kata Arabi tadi, enggak pernah, saya enggak pernah kena demam. Qala fal sudita, apakah engkau pernah sakit kepala? Qala wa masuda, apa itu suda? Sakit kepala itu bahasa Arabnya suda namanya ya. Kalau demam humma, kalau batuk sual, kalau flu apa? Flu itu apa? Kok lali? Apa tuh ya? Itu tadi asuda, sakit kepala, batuk sual, humma demam, flu apa? Apa? Zukam. Flu itu zukam. Anak-anak perhatikan sampai selesai pelajaran, santai sih. Qala ma sudha, qala la. Oh ini ada yang diringkas jawabannya kurang. Wa ma sudha, kok langsung qala la? Jawab enggak pernah. Pokoknya Arabi ini enggak pernah sakit. Badu ini enggak pernah sakit, sakit demam juga enggak pernah, sakit kepala sampai enggak ngerti. Bayangkan, sampai enggak ngerti. Bukan hanya enggak pernah, sampai enggak kenal, enggak ngerti. Sakit kepala itu apa? Enggak ngerti. Falamma qamat, setelah Arabi tadi pergi, qala Rasulullah mengatakan man sarrahu an yandura ila rajulin min ahli nar, barang siapa yang ingin untuk melihat, kita artikan ingin gitu saja biar enggak repot. Barang siapa yang ingin untuk melihat kepada penduduk neraka, laki-laki dari ahlun nar, falyandur ila hadza, lihatlah orang itu. Wong kok gak pernah sakit blas. Terus piye? Dosa-dosane kafir nambe apa? Orang kok gak pernah sakit. Terus dosa-dosanya mau dihapus pakai apa? Wong sakit itu sebagai penghapus dosa. Ini diambil dalil, walaupun gak terus mutlak kalau gak sakit berarti ahli nar ya enggak. Tapi maknanya ini adalah kalau orang banyak dosa terus enggak pernah dihapus dengan penghapus-penghapus seperti sakit dan yang semisalnya, terus mau dihapus pakai apa kalau dia juga enggak bertobat. Hadis ini adalah hadisnya Abu Hurairah, riwayatnya Imam Ahmad. Al haditsu fi shahihil musnad li syaikhina rahimahullah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Mukbil dalam Shahihul Musnad beliau. Hadisnya Abu Hurairah, riwayatnya Imam Ahmad. Wa qawluhu, dan ucapannya Imam Ibnu Wardi, kam jahulin bata fiha mukthiron. Hadza laisa min babil i'tirad. Ucapannya Imam Ibnu Wardi ini bukan termasuk menggugat Allah, enggak. Ibnu Wardi itu memberitakan betapa banyak di dunia ini orang bodoh, orang yang jelek malah dikasih dunia, orang yang bagus malah sakit-sakitan hidupnya. Ini bukan berarti beliau itu menggugat Allah, enggak, sebagaimana Ibnu Rawan di kemarin, bukan. Laisa min babil i'tirad ala aqdarillah, ini bukan termasuk gugat takdir-takdir Allah. Wa inna ma huwa min bab ma huwa hasil fi hadhihi dunya, itu hanya memberitakan tentang apa yang terjadi fakta di lapangan dalam kehidupan ini memang seperti itu. Wa nadhiru bait Ibnu Wardi hadza qaulul Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu al-madhkuru fid diwan al-mansubu ilaihi, dan yang semisal dengan baitnya Imam Ibnu Wardi ini, bahwasanya yang jelek malah dikasih, yang bagus malah enggak dikasih. Serupa dengan bait ini adalah ucapan yang dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan dalam diwan. Lihat baitnya ini bagus sekali nih. Bait syairnya Imam Asy-Syafi'i. Tamudul usudu fil ghabati ju'an wa lahmud dha'ni ta'kuluhul kilabu wa 'abdun qad yanamu 'ala firashin wa dhu nasabin mafarishuhu turabu. Tamudul usud, para singa-singa itu mati di belantara karena kelaparan, sedangkan lahmud don, sementara daging kambing justru malah dimakan oleh anjing. Jadi sih gak mesti sing lapar, gak mesti yang mati kelaparan itu yang lebih jelek. Nyatanya singa itu lebih banyak kelaparan, sedangkan anjing-anjing itu malah makan, dipelihara oleh manusia, makan enak malahan. Mana ada orang melihara singa? Ke orang Dubai. Wa abdun, dan seorang budak, qad yanamu ala firasyin, terkadang dia malah tidur di atas kasur yang empuk. Wa dhu nasabin, sementara orang yang mulia, mafarishuhu, kasur-kasurnya hanyalah at-turabu, hanyalah tanah. Maka enggak mesti seorang yang mulia harus diberi dalam dunia ini, enggak mesti. Kadang singa justru malah mati kelaparan di tengah hutan belantara, sedangkan anjing-anjing dipelihara oleh manusia makan daging. Mana yang lebih mulia? Tentu lebih mulia singa. Demikian juga banyak budak, banyak orang hina tidur di atas kasur yang empuk, sementara orang yang mulia kasur-kasurnya dia tidur hanya berbantalkan tanah, hanya berbantal tanah. At-turabu tamudul usudu fil ghabati ju'an wa lahmud dha'ni ta'kuluhul kilabu wa 'abdun qad yanamu 'ala firashin wa dhu nasabin mafarishuhu turabu. Ini dua bait syair Al-Imam Ibnu Wardi tentang kehidupan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan mengambil faedah dari nasihat tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah dan barokah kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.